mau mere, we match. Jangan bersedih, janganlah merana. Hanya gara-gara putuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mari menari, ikuti irama. Kita bersenjata, mencoba bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Listen to my music by Adrian Bishara. My music by Adrian Bishara. Put your hands, put your hands.